بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Kita lanjutkan hadis Abu Sufyan ketika berjumpa dengan Heraklius. Ketika ditanya, "Famadza ya'murukum?" Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, maka Abu Sufyan mengatakan, "Ubudullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an." وَاتْرُكُ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ. Tiga ini sudah kita bahas di perjumpaan yang lalu. Tinggal sisa tiga, yaitu وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافُ وَالصِّلَةِ. Inilah yang tiga belum sempat kita bahas ketika itu. Nah, maka kesempatan ini kita lanjutkan membahas tiga yang tersisa. Wa qawluhu wa kana ya'muruna bisidqi di dalam hadis. Wa kana ya'muruna bisidqi. Hadha huwa asyahid min al hadis. Kata Syekh min Al-Utsaimin rahimahullah, kalimat inilah yang dijadikan syahid dari dalam hadis ini, yaitu ya'muruna bisidqi. Karena bab sekarang yang sedang kita bahas adalah bab as-sidq. Maka di dalam hadis ini ada kalimat ya'muruna bisidqi. Rasul alaihissalam memerintahkan kita untuk jujur, untuk apa, berkata dengan benar, bertindak dengan benar. Hadis ini serupa dengan firman Allah Ta'ala ketika Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, itu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Kalimat hendaknya kalian bersama orang jujur, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Makna ma'a shadiqin adalah ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ashabihi. Kalau Imam Ad-Dhahhak, seorang tabi'in, maka beliau mengatakan Ma'abi Bakr wa Umar wa ashabihima fa'alaika bizuhud fid dunya. Hendaknya kalian berzuhud di dalam masalah dunia. Itu makna ma'as shadiqin. Al-Hasan al-Basri, in arata an takunu ma'as shadiqin fa'alaika bizuhud fid dunya. Kalimat fa'alaika bizuhud fid dunya bukan ucapan Dhahhak, tapi ucapan Hasan al-Basri. Kalau kalian ingin bersama orang jujur, fa'alaika bizuhud fid dunya wakun an ahli al-millah. Hendaknya kalian zuhud di dalam masalah dunia. Itulah makna ma'al as-siddiqin. Was-siddiq kisman, kata Syekh Utsaimin, yang namanya siddiq kisman, ada dua. As-siddiq ma'allah, was-siddiq ma'ibadillah. Yang pertama, siddiq itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama, siddiq bersama Allah. Hubungan kita dengan Allah, jujur dengan Allah. Yang kedua, jujur dengan hamba Allah. Adapun lawannya, wadiddu sidqi al-kadzib. Lawannya adalah dusta. wahwa al-ikhbar bi khilaf al-waqi'. Dusta, makna dusta adalah perkabaran yang menyelisih dengan kenyataan. Kabar yang berbeda dengan kenyataan adalah dusta, tidak sesuai dengan kenyataannya. Wahwa min akhlaq al-munafiqin. Dusta adalah akhlaknya orang-orang munafik. Seperti yang Rasul alaihissalam katakan, ayat munafik salah. Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Nah, di antaranya, idza haddatsa kadzab. Jika berkisah, bercerita, berucap, maka berdusta dia. Akan tetapi kata Syekh, wa ba'dhan nas wal iyadzu billah mubtala bi hadzal marad. Ada manusia yang menderita dengan sakit penyakit ini, penyakit dusta. Fala yasta'nas wa la yansharih sadrahu illa bil kadzib. Maka dia tidak akan merasa tenteram, tidak merasa akan senang kecuali dengan dusta. Kalau sudah dia bisa berdusta, bisa dia, kalau kata orang Arab, kata jamaah-jamaah ini, sudah bisa harap, maka dia baru senang. Kalau belum berdusta, dia belum bisa senang, belum bisa tenang. In hadatsaka bihadithin idza huwa kadzibun. Kalau dia berkata, bercerita, maka dusta dia. Wa idza jalasa fi majlisin ja'ala yasta'il afa'il yadhhika biha an-nas. Kalau dia berkisah, berbuat, bertindak, melakukan suatu perbuatan, maka perbuatannya itu dia tujukan agar mendapatkan agar mendapatkan senyum tertawaan dari orang. Dia suka ditertawakan. Masa lucu, dia suka. Inilah bibit-bibit kedustaan. Yang penting gara-gara dia ingin melucu agar orang bisa tertawa, maka dia berdusta. Hati-hati, sifat dusta adalah sifatnya orang munafik, sementara si mukmin Rasul alaihi salatu wasalam perintahkan ya'muruna bis-sidq di dalam hadis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kunu ma'as-sadiqin. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Yang berikutnya, yang kelima, tadi yang keempat, sekarang kita masuk yang kelima, al-afaf. Apa itu al-afaf? Al-afaf artinya al-iffah. Al-iffah, di dalam bahasa Arab, maknanya imtina amala yahil wala yuhsin qawlan au fi'lan. Yaitu mencegah, menghindar, apa-apa yang tidak halal atau tidak baik, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Ucapan atau perbuatan yang tidak halal, ucapan perbuatan yang tidak baik, dia cegah, dia hindari, itulah al-afaf. Itulah al-iffah. Mencegah diri dari terjatuh perbuatan-perbuatan yang tidak halal atau yang jelek. Baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Al-iffah nau'an. Sekarang saya mengatakan lagi, membaginya bahwa iffah itu ada dua. Terbagi menjadi dua. Iffah an syahwah al-farj wa iffah an syahwah al-batan. Yang pertama, mencegah diri dari syahwat farj. Yang kedua, mencegah diri dari syahwat perut. Dibagi menjadi dua. Kita bahas yang pertama sekarang. Amal ifah al-ula. Adapun ifah jenis yang pertama, menjaga diri dari jenis pertama, yaitu menjaga syahwat farj. Ayat ta'id al-insan amma harrama alaihi min az-zina wa wasail wa zara'ihi. Maka dari jenis ifah yang pertama ini, hendaknya seseorang menjauhi apa yang Allah haramkan atasnya dari perbuatan zina, atau wasilah-wasilah yang mengantarkan seseorang sampai terjatuh pada perbuatan zina. Harus dijauhi. Bukan cuma sekedar zinanya saja larangan itu, tetapi larangan zina dan pengantar-pengantar zina. Li'an Allah Ta'ala yaqul wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan fahishah, perbuatan keji. Wa sa'a sabila, sejelek-jelek jalan. Oleh karena itu, di dalam Islam, orang yang berzina dihukumi dengan jilid apa cambuk ayat jilid mi'ah jaldah wiyutrat anil balad astanah kamilah inkana lahu inkana lam yatazawaj min qabl, kalau pelakunya belum pernah nikah maka dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan dikeluarkan dari negeri sampai 1 tahun. Itu kalau belum pernah nikah. Amma idza kana qad tazawwaja wa jama'a zawjatahu wa zana ba'da dhalika fa innahu yurjam rajman bil hijara hatta yamut. Maka kalau orang itu sudah pernah nikah, sudah nikah dan telah melakukan hubungan badan dengan istrinya atau jima, maka kalau dia zina, hukumannya dia dirajam dengan batu-batu yang kecil, tidak terlalu besar, sampai mati. Hadza rad'an lin-nasi an yaqa'u fi hadzal fahishah. Hukuman ini dalam rangka mencegah manusia dari terjatuh pada perbuatan itu. Ini adalah perlindungan bagi manusia. Agar manusia tidak terjatuh pada perbuatan fahisyah ini. Li'ana tufsid al-akhlaq wal-adiyan wal-ansab. Watujad al-amrad azimah. Waharat al-saruha fi hadzal zaman. Lama kasat fahisyah zina wal-iyadubillah. Zina telah menghancurkan akhlak, menghancurkan agama, menghancurkan nasab. Sehingga kalau tersebarnya zina, nasab tidak jelas. Anak siapa dia? Tidak jelas nasabnya. Kalau nasab sudah tidak jelas, maka struktur kemasyarakatan akan hancur. Nah, Islam mencegah semua itu, maka melarang terjadinya perbuatan zina atau yang mendekati perbuatan zina. Bahkan di zaman sekarang ini, ketika banyaknya perbuatan zina, didapati penyakit yang berbahaya sekali yang nampak. Itu adalah akibat asar dari perbuatan zina, wal-iyadzubillah. Oleh karena itu, Islam melarang terjadinya perzinaan dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepada terjadinya zina. Oleh karena itu pula, amar ihtijab al-mar'ah idza kharajat an kulli rajulin laysa min mahramiha wal hijab syar'i ayughatti aw ayughatti al ma'ah jami' ma yakuna nazar ilayha. Naam. Oleh karena itu syariat ini memerintahkan kepada wanita untuk memakai hijabnya ketika dia akan keluar berjumpa dengan laki-laki, akan melewati laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu dengan hijab yang syar'i. Hijab syar'i adalah menutup wanita menutup semua anggota badannya yang nampak. Nah, wa minha allatahruj mal'ah mutatayyibah. Yang termasuk larangan dalam rangka mencegah zina adalah wanita tidak boleh keluar dalam keadaan keluar rumah dalam keadaan menggunakan wewangian, menggunakan parfum. Itu jenis yang pertama al-iffah syahwah al-farj. Yang kedua sekarang. Amnu athani min al-afaf wa al-afaf an syahwah al-batn. Jenis afaf yang kedua adalah afaf atau mencegah dari syahwatnya perut. Aid an ma fi aidin nas, yaitu mencegah atau tidak merasa berharap apa yang di tangan orang lain, seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 273, Allah mengatakan ya tabuhum al-jahilu al-aghniya min al-ta'afuf. Ada orang-orang walaupun dia miskin, tapi al-jahilu orang yang tidak mengerti, yahsubuhum al-aghniya, menganggapnya orang itu adalah orang kaya, padahal dia miskin. Karena asapnya, karena dia mencegah diri, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dia tidak merasa rendah atau tidak menunjukkan bahwa dia orang miskin. Maka Allah katakan yahsubuhum al-jahilu al-aghnia min at-ta'affuf. Karena afifnya dia, karena mulianya dia menjaga diri, maka sampai-sampai orang yang tidak mengerti, orang tidak tahu, disangka dia orang cukup. Padahal dia orang miskin sekali. Orang yang memerlukan bantuan orang. Tapi dia menjaga diri. Aiman ta'afuf anis su'al an-nas. Karena dia mencegah diri, menahan diri dari meminta-minta pada orang. Maka banyak orang lain tidak mengetahui pada dia orang yang miskin. Bihaitsu la yas'al insan ahadan syai'an. Karena dia tidak meminta. Tidak meminta-minta sesuatu pada orang lain. Li'ana su'al mudhillah. Wa sa'il yaduhu dunia sufla. Wal mu'ti yaduhu ulia. Orang yang meminta adalah kerendahan. Dan orang meminta tangannya di bawah. Yang memberi tangannya di atas. Oleh karena itu, fala yajuz an terus al-ahadan. Oleh karena itu tidak boleh kita meminta seseorang pun. Hai illa mala bud minhu. Kecuali. Kalau kondisinya sangat darurat. Kama lau kana insan muhtarran au muhtajan hajatan syabahu daruratiyah. Wahaina idin la ta'asa'an yus'an yas'alu. Kalau kondisinya betul-betul darurat, kalau kondisinya betul-betul muhtaj, maka tidak mengapa dia meminta. Tetapi kalau tidak ada hajat, dia meminta, maka tercela dia. Amma biduni hajah mulhah aw darurah fa inna su'al muharram. Meminta-minta, kalau tidak ada kedaruratan, maka hukumnya haram, kata Syekh. Kenapa haram? Karena qatu waradat ahadis bitahdir minhu. Karena telah datang hadis banyak yang mentahdir dari perbuatan meminta-minta. Hatta akhbar Nabi alaihi salatu wasallam anna sa'il ya'ti yaumal qiyamah wa ma fi wajhihi muz'atun lahmin. Fadhahara minhu al-azam amamun nasi hadzal maqam al-azim al-mahfud. Telah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam tentang orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta kelak di yaumul qiyamah, maka wajahnya tidak ada daging sedikit pun. Jadi tinggal tengkoraknya saja. Yang nampak adalah tulang belulang di hadapan manusia. Di hari itu, di ketika itu, yaitu di hadapan terkumpulkannya manusia. Yang nampak dari orang itu, yang ketika di dunia sukanya meminta-minta ke sana kemari, tanpa ada kondisi yang darurat, maka dia menjadi orang hina, dihinakan oleh Allah dengan dinampakkan tulang belulang dari wajahnya yang tidak berdaging. Tsumma inna sahaba radhiyallahu anhum bayya'u nabi sallallahu alaihi wasallam ala an la yas'alu nas shay'an hatta yakunu shawtan ahadihim yaskut min ala rahilati wa la yaqul li ahadin nawilni saut. Para sahabat radhiyallahu anhum, ini adalah contoh kita. Mereka telah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa baiatnya? Ala yus'aluna syai'an, untuk tidak meminta kepada seseorang apapun. Yang sampai-sampai ketika salah satu di antara mereka jatuh cambuknya yang biasa dipakai untuk mengendalikan kendaraannya, maka ketika jatuh dari kendaraan, di atas kendaraan, dia tidak meminta tolong kepada orang, tolong ambilkan cambuk saya, tetapi dia turun, balian zil wa ya'khudh shawt. Bahkan dia turun untuk mengambil shawt istati. Yang keenam, yang terakhir dari hadis ini adalah as-silah, hubungan silaturahmi, yakni hubungan kerahiman, hubungan persaudaraan. Artinya Rasul alaihi salatu wasallam di antara perintah di agama ini adalah agama memerintahkan kita untuk menjalin hubungan silaturahmi kepada kerabat kita. Wasilah antasila ma'amarallahu bihi ayu salat minal aqarib al-adna fal-adna. Silaturahmi, silah ini adalah menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menyambung dari keluarga dekat kita yang dekat dan lebih diutamakan. Nah, a'lahum al-walidani. Yang tertinggi, yang harus kita menjaga hubungan adalah kedua orang tua kita. Ini yang paling tertinggi. Kewajiban kita untuk menjaga tali silaturahmi paling tertinggi adalah kepada dua orang tua kita. Jangan sampai ada di antara kita yang memutus hubungan dengan kedua orang tuanya. Fa'ina silah al-walidaini birrun wa silatun. Karena yang namanya menyambung hubungan silaturahmi kepada orang tua, kepada kedua orang tua adalah termasuk birrul walidain. Setelah orang tua, al-aqarib, yaitu keluarga dekat, sesuai dengan kedekatannya. Yang paling dekat setelah orang tua adalah ahuka. Ahuka au qada silah min ammik. apa saudaramu, adik ataupun kakak itu lebih tinggi derajatnya dalam masalah silah dibanding paman, saudara orang tua. Lah paman, pamanmu asyaddu silatan min ammi adika. Dan pamanmu itu lebih dekat hubungan kerahiman dibanding pamannya abah kita, yaitu saudara dari kakek kita. Paman kita, ami kita, itu hubungan kerahimannya lebih dekat dibanding dengan saudara kakek kita. Ini derajat-derajat yang perlu kita ketahui, hubungan kerahiman. Lah, dengan seperti ini bisa dikiaskan untuk yang lainnya. Wasilatun ja'at fil kitab wa sunnah khair muqayyadah. Ketika ayat yang ada dalam Al-Quran berbicara tentang silaturahim, ketika sunnah berbicara tentang silaturahim, maka pembahasannya tidak muqayyad, tidak muqayyadah, tidak terikat di dalam satu aturan tertentu, dalam satu batasan tertentu dalam menjalankan silaturahmi itu. Apa sih bentuk silaturahmi yang bisa kita lakukan? Itu tidak dibatasi. Lah, kata Syekh, kullu ma ja'a fil kitab wa sunnah ghair muqayyad fa innahu yahmil 'alal 'urf. Segala sesuatu yang tidak dibatasi dalam agama ini, dan sunnah ataupun kitab, maka kembalinya ukurannya adalah al-uruf. Kembalinya pada uruf. Fama jara al-uruf ala anahu silah, fahuwa silah. Maka, kalau uruf mengatakan itu adalah termasuk bagian dari silah, maka itu adalah termasuk dari as-silah. Agama kita tidak menetapkan apa sih batasan silaturahmi itu. Seperti apa sih batasan silaturahmi itu? Tidak dibatasi. Haruskah sebulan sekali, atau setiap hari, atau setiap minggu? Dari zaman ke zaman berbeda, berubah-ubah ukurannya. Dari satu negeri ke negeri lain juga berubah-ubah. Dari satu adat ke adat yang lain berubah-ubah. Lah ini ketika yang demikian itu tidak ada tidak dibatasi oleh agama, maka kembalinya kepada uruf atau budaya setempat. Maka kalau budaya setempat mengatakan yang namanya silaturahim itu seminggu sekali, maka kita harus menjalankan seminggu sekali. Kalau budaya setempat mengatakan atau menganggap bahwa sebulan sekali sudah dianggap silaturahmi, maka itu sudah cukup. Atau karena perkembangan zaman sekarang, kalau dulu kita harus datang, sekarang karena sudah ada masing-masing ada telepon, bisa ketika kita berhalangan untuk hadir, maka kita bisa telepon ke orang tua kita, bisa telepon kepada saudara-saudara kita, bisa telepon ke ami kita. Itu termasuk ketika uruf mengatakan itu sudah termasuk silaturahmi, maka bisa diterima yang demikian itu. Maka hadza yakhtalif bi ikhtilaf al-ashkhas wal ahwal wal azman wal amakin. Maka dengan demikian, karena kembali kepada uruf, antara satu orang dengan orang lain berbeda. Satu keadaan dengan keadaan lain berbeda. Satu zaman dengan zaman lain berbeda pula. Zaman dulu, yang namanya silaturahmi harus berhadapan muka. Ternyata zaman sekarang sudah dimaklumi. Ketika kita berhalangan untuk hadir, maka kita bisa bertelpon menggunakan telpon kita. itu sudah dianggap apa? Silaturahmi. Masalah in kana qaribuka mustaghnian anka wa sahil badan wa tasma' anhu anau la yahtaj ila syai fa hadha silatuhu wa la tahaddathat bi syahr aw syahr nisf ma asba' dhalik fa in hadha silatun bi urfina. Mungkin karena orang tua kita atau abang kita, kakak kita, atau ami kita dalam keadaan sehat, bugar, tidak memerlukan kita di sampingnya. Maka kalau kita datang sebulan sekali atau sebulan setengah sekali, dua bulan sekali atau satu tahun sekali, mereka memaklumi karena kondisi sekarang ini kesibukan masing-masing yang luar biasa. Kalau ini diterima oleh keadaan, diterima oleh zaman, maka dengan satu tahun sekali kita silaturahmi, itu sudah masuk uruf. Tidak termasuk memutuskan tali silaturahmi. Bahkan ini termasuk masih tergolong silaturahmi. Jadi kembalinya kepada uruf budaya setempat. وذلك لأن الناس والحمد لله قد استغنى بعضهم عن بعض وكل واحد منهم لا يشره على آخر لا يشره. Oleh karena itu manusia di zaman sekarang ini kan antara satu dengan yang lainnya sudah ketergantungannya tidak terlalu mendesak, tidak seperti zaman dulu kala. Dan juga di antara kita tidak ingin memberatkan orang lain. Maka mungkin ami kita yang kalau zaman dulu tidak bisa. Tidak, kalau kita tidak ziarah ke rumahnya satu bulan saja, mereka akan marah. Karena urus zaman itu harus. Kalau tidak, berarti memutus hubungan. Tetapi zaman sekarang, masyarakat sudah memaklumi kalau kita tempatnya tinggal jauh, beda kota, yang barangkali perjalanan perlu 5 jam atau 10 jam. Maka ketika sebulan sekali atau lebih dari itu, mereka memaklumi. Kita pakai telepon juga sudah dianggap sebagai silaturahim, menyambung tali silaturahim. Maka lakukan yang demikian itu. Maka kita bersyukur di zaman sekarang ini banyak media yang bisa kita pakai untuk menjalin tali silaturahim. Mungkin antar keluarga kita bisa membuat grup WA, WhatsApp, lalu di sana saling menyapa, saling berbagi faedah dan sebagainya. Walhamdulillah. Yang jelas, kalau saudara kita memerlukan kita, uluran kita, maka kita bantu. Itu pun bentuk dari menjalin tali silaturahim. Ketika mereka dalam keadaan fakir, entah saudara kita, paman kita, atau akrab kita, dalam keadaan mereka memerlukan diri kita, maka kita bantu. Semakin dekat hubungan kekerabatan kita, seperti yang tadi dijelaskan, yang paling tinggi adalah kedua orang tua, di bawahnya adalah saudara kita, yang di bawahnya lagi adalah paman-paman kita, di bawah lagi adalah paman bapak kita atau saudara kakek nenek kita, dan seterusnya. Begitu pula ketika mereka sakit, ketika memerlukan bantuan kita, maka kita bantu. Biaya pengobatannya itu termasuk bagian dari menjalin tali silaturahim. Al-muhim. Ana sila indama ja'at fil Qur'an ghair muqayyadah fa innahu yattabi fi dzalikal 'urf wa yakhtalif hadza bi ikhtilafil umur allati dzakarna. Yang jelas karena silaturahim tidak ada ayat ataupun hadis yang mengikat batasannya, maka batasannya kembali kepada uruf. Karena itu batasnya uruf, maka antara satu negeri dengan negeri yang lain berbeda. Antara satu zaman dengan zaman yang lainnya juga berbeda. Oleh karena itu, kita kembalikan itu kepada uruf. Selama uruf itu mengatakan itu perbuatan ihsan atau itu perbuatan menjalin tali silaturahmi, maka kita lakukan. Waqad warada nusus katsirah fi targhib fi wasaliha wa targhib min ata'iha. Yang jelas telah banyak dalil nas-nas yang mengajak kita untuk menjalin tali silaturahmi dan tercelaknya memutus tali silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah di hari yang akan datang kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. طيب جزاك الله خير أستاذ. بارك الله فيك. نعم جيت للأستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.